بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kembali tafsir surah Maryam. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, inna nubashiruka bighulamin. Sesungguhnya kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan hadirnya seorang anak laki-laki. Ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Kami belum menjadikan seorang pun sebelumnya memiliki nama itu. Qala Rabbi, Nabi Zakaria berkata, ya Allah, Rabbku, anna yakunu li ghulamun. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki? Wa kanat imraati 'aqira. Dalam keadaan istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Dan aku sendiri sudah mencapai usia yang sangat tua. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyun. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, yang demikian itu adalah firman Rabbmu dan itu sangat mudah bagiku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh aku telah menciptakan engkau sebelumnya dalam keadaan engkau belum jadi apa-apa. Qala rabbi ij'al li ayah. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, Rabbku, jadikanlah untukku tanda tentang masalah ini. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Allah Ta'ala pun berfirman, tanda-tandamu adalah engkau mendadak tidak bisa berbicara dengan orang lain selama 3 malam. Dalam keadaan engkau masih sempurna, sehat, enggak sakit. Fakharaja ala qawmihi minal mihrab. Maka Nabi Zakaria keluar menemui kaumnya dari tempat ibadahnya. Fa'auha ilaihim. Beliau memberi isyarat kepada kaumnya. Ansabbihu bukrata wa asiyah. Agar mereka membaca tasbih pagi dan petang. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala fi tafsirihi. Ai basyarahullahu taala ala yadil malaikati bi Yahya wa sammahu Allahu lahu Yahya wa kana isman muwafiqan li musammahu Yahya hayatan hissiyatan fatatimmu bihil minnatu wa Yahya hayatan ma'nawiyatan wa hiya hayatul qalbi war ruhi bil wahyi wal ilmi wad din. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria melalui tangan malaikat dengan kehadiran seorang anak yang bernama Yahya. Allah Ta'ala memberi nama Yahya sesuai dengan keadaan anak yang diberi nama. Dia hidup secara konkret sehingga sempurnalah karunia untuknya. Dia juga hidup secara abstrak, yakni hidup hatinya, hidup rohnya dengan wahyu, ilmu dan agama. Lam naj'allahu min qablu samia, ay lam yusammi hadal isma atau lam yusamma, ya, lam yusamma hadal isma qablahu ahadun. Wa yahtamilu annal makna lam naj'allahu min qablu masilan wa musamian fa yakunu dhalika bisyaratan bikamalihi wattisafihi bisifatil hamidati wa annahu faqa min qablihi walakin ha ala hadal ihtimal hadal umum la budda yakuna mahsusan bi Ibrahim wa Musa wa Nuhin alaihim assalam wa nahwihim mimman huwa afdalu min Yahya qat'an. Kami tidak pernah sebelumnya memberi nama orang dengan Yahya. Artinya tidak ada seorang pun sebelumnya yang diberi nama dengan nama Yahya. Ada kemungkinan maknanya ialah kami tidak menjadikan seorang pun sebelum Yahya yang sebanding dan yang setara dengan Yahya dalam hal keutamaan. Maka dengan kemungkinan makna yang kedua ini merupakan kabar gembira bahwa Yahya yang akan lahir nanti sempurna dan memiliki sifat yang terpuji dan mengungguli orang-orang sebelumnya. Akan tetapi kemungkinan makna semacam ini yang bersifat umum seperti ini dikhususkan, dikecualikan terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam dan yang semisal mereka, yang mereka itu lebih utama daripada Yahya secara pasti. Maksudnya Nabi Yahya mengungguli keutamaan orang-orang sebelumnya, kecuali dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, atau semisalnya. Maka mereka-mereka ini lebih utama daripada Nabi Yahya. Ya. Maksudnya mengungguli sebelumnya selain dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, alaihissalam. Fahina idin lama ja'adhul bisyaratu bihadal mauludi alladhi talabahu istagraba wa ta'ajjaba wa qala rabbi anna yakunu li ghulamun wal halu annal mani'a min wujudil walad mawjudun bi wa bi zawjati wa ka'annahu waqtu du'aihi lam yastahdir hadzal mani di quwwatil warid fi qalbihi wa shiddatil hirsi al 'azimi 'alal walad wa fi hadzal hal hina qubilat da'watuhu ta'ajjaba min dhalika. Pada saat itu, ketika kabar gembira tentang akan lahirnya anak yang diminta telah datang, Nabi Zakaria merasa aneh dan merasa heran sambil berkata, ya Allah Rabbu, bagaimana mungkin aku bisa punya anak laki-laki dalam keadaan penghalang-penghalang untuk dapat anak itu semuanya ada pada diriku dan istriku. Sepertinya ketika Nabi Zakaria berdoa, penghalang-penghalang itu tidak muncul di benak beliau. Karena ketika berdoa, beliau sangat kuat keinginannya dalam hatinya. Sangat besar harapannya untuk bisa punya anak laki-laki. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika doanya dikabulkan, barulah beliau merasa heran dan kagum. Fajabahu wahu biqawlih, kadzalika qala rabbuk wa alayya hayyin. Ay al-amru mustaghrabun fil 'adati wa fi sunnatillahi fil khaliqati walakin qudratullahi ta'ala salihatun liijadil asya'i biduni asbabiha fadhalika hayyinun 'alayhi laisa bi as'abi min ijadihi qablu wa lam yakun syai'a. Maka Allah menjawab keheranan yang menimpa Nabi Zakaria dengan firman-Nya. Yang demikian itu merupakan firman Allah Rabbmu yang telah pasti dan itu mudah bagiku. Artinya perkara yang dianggap mustahil menurut kebiasaan dan menurut sunnatullah terhadap makhluknya. Akan tetapi kekuasaan Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan sesuatu tanpa ada sebab sebelumnya. Dan itu mudah bagi Allah. Bahkan tidak lebih sulit jika dibandingkan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Qala rabbi ja'alni ayatan ay yatma'innu biha qalbi walaysa hadha shakkan fi khabarillah wa innama huwa kama qala al-khalil alaihi salam rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi fatolaba ziyadatal ilmi wal busuli ila aynil yakini ba'da ilmil yakin. Nabi Zakaria pun berkata, ya Allah Rabbku, jadikan tanda-tanda tersebut untukku, yakni akar hatiku tentram dengan adanya tanda-tanda ini, bukan karena ragu terhadap berita dari Allah. Sikap Nabi Zakaria itu sama seperti yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Ya Allah Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak percaya? Nabi Ibrahim menjawab, ya, saya percaya. Akan tetapi supaya hati ini semakin tentram, semakin tenang. Beliau meminta tambahan ilmu yang bisa mencapai ainul yakin setelah sebelumnya mendapatkan ilmu yakin. Fajabahu Allahu ila talabatihi rahmatan bihi. Faqala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Wa fil ayatil ukhra alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wal makna wahid li annahu taratan yu'abbiru bil layali wa taratan bil ayyami wa mu'addaha wahidun wa hadha min al ayatil ajibati fa inna man ahu min al kalami muddata thalathati ayyamin wa ajzahu anhu min ghayri kharsin wala afatin balkana sawiyan la naqsa fihi min al-adillati ala qudratillahi al-khariqati lil-awaidi wa ma'ahada mamnu' min al-kalam alati ta'alaq bin adamin wa khitabihim wa matasbih wa tahlil wa dhikri wa nakwihi fa ghayru mamnu' minhu wa lihada qala fil ayati l-ukhra wa adqur rabbaka kathira wasabbih bil asyi wal ibkar fatma'anna qalbuh wastabsha' bi hadhihi bisharatil 'azimati wamtathala li amrillahi lahu bisyukri bi ibadatihi wa dhikrihi fa qafa fi mihrabihi wa kharaja 'ala qaumihi minhu fa auha ilaihim ay bil isyarah wa ramzi ansabbihu bukrata wa 'ashiya li'anna al-bisharah bi-yahya fi haqqil jami'i maslahatun diniyatun. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tanda yang bisa engkau lihat, engkau mendadak tidak bisa bicara sama orang lain selama 3 malam dalam keadaan kamu sehat walafiat, tidak ada cacat. Dalam ayat yang lain, engkau tidak bisa bicara dengan orang lain selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Ya. Adapun makna ayat tersebut satu, artinya sesekali Allah mengungkapkan dengan lafaz layal, malam. Sesekali dengan lafaz ayyam, hari. Intinya sama, sehari semalam. Dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Zakaria tidak bisa bicara selama 3 hari. Dan ketidakmampuan berbicara bukan karena bisu atau karena penyakit. Bahkan saat itu Nabi Zakaria dalam kondisi prima, sempurna, ya. Tidak ada kekurangan apapun pada tubuh beliau. Ini semua termasuk bukti kekuasaan Allah yang di luar kebiasaan. Akan tetapi yang dicegah dari berbicara adalah bicara yang terkait dengan sesama manusia dan ngobrol bersama mereka. Adapun kalau kemampuan membaca tasbih, tahlil dan zikir atau semisalnya, maka tidak tercegah dari beliau. Maksudnya mampu untuk membaca tasbih, tahlil, zikir. Tapi kalau ngomong-ngomong urusan yang biasa, enggak bisa ngomong, ya. Oleh sebab inilah dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, maka ucapkanlah zikir dengan mengingat Rabbmu yang banyak. Membaca tasbih, baik petang maupun pagi hari. Maka Nabi Zakaria hatinya benar-benar tenang. Dan menikmati kabar gembira yang sangat besar ini. Beliau kemudian melaksanakan perintah Allah dengan banyak bersyukur, dengan beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, dan beriktikaf di tempat ibadahnya. Dan beliau keluar menemui kaumnya dan memberi isyarat kepada kaumnya, yakni dengan isyarat, ya. Nah, yang mana isyarat itu adalah memerintahkan kaumnya untuk membaca tasbih pagi dan petang, ya. Nah, ya. Nah, karena kabar gembira dengan kehadiran anak yang bernama Yahya, menurut semua pihak saat itu adalah kemaslahatan yang bersifat agama. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Qauluhu ta'ala lam naj'al lahu min qablu samia fihi thalathatu aqwal. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahutaala dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala lam naj'al lahu min qablu samia. Makna firman Allah Ta'ala ini ada 3 pendapat. Ahaduha lam yusamma Yahya qablahu. Rawahu Abu Shalih an Ibn Abbas wa bihi qala Ikrimah wa Qatadah wa Ibn Zaid wal Aktharun wa bihi qala Ikrimatu wa Qatadah wa Ibn Zaidin wal Aktharuna. Pendapat yang pertama, makna firman Allah Ta'ala tadi adalah belum ada orang yang bernama Yahya sebelumnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibn Abbas, dan pendapat ini dipilih oleh Ikrimah, Qatadah, Ibn Zaid, dan mayoritas ahli tafsir. Asani lam talidil awakir mislahu waladan. Lam talid al awakir, pakai ain, al awakir mislahu waladan. Rawahu Ibnu Abi Talha an Ibn Abbas Yang kedua, maknanya ialah belum pernah ada wanita mandul yang melahirkan anak seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya belum pernah ada wanita mandul yang bisa melahirkan anak, apalagi anaknya seperti Yahya. Ya. Nah, berarti wanita mandul pertama yang bisa melahirkan anak dengan kekuasaan Allah ialah istrinya Nabi Zakaria. Nah, sebelumnya belum pernah ada kejadian wanita mandul bisa punya anak, ya. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Wasalis, pendapat yang ketiga, lam naj'al lahu min qablu mithlan wa syibhan. Lam naj'al lahu min qablu mithlan wa syibhan. Qalahu Mujahid. Pendapat yang ketiga, maknanya ialah kami belum pernah menjadikan yang seperti Yahya sebelumnya, yakni dalam masalah kepribadian dan kesolihannya. Nah, ini pendapat Mujahid. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, hadzal umum la budda ayakuna makhsusan bi Ibrahim wa Musa wa Nuh alaihim salam wa nahwihim mimman huwa afdalu mi Yahya qat'an. Hadzal umum la budda ayyakuna maksusan bi Ibrahim wa Musa wa Nuhin alaihimus salam wa nakhwihim mimman huwa afdal min Yahya qat'an. Keumuman ini dikhususkan dengan keutamaan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihimus salam dan yang seperti mereka yang lebih utama daripada Nabi Yahya. Artinya tafsiran yang ketiga tadi yang menunjukkan makna Allah belum pernah menjadikan sebelum Yahya yang seperti Yahya dalam masalah keutamaan, ya. Ini kan umum, bahwa siapapun sebelum Nabi Yahya itu masih lebih utama Nabi Yahya. Tapi keutamaan yang bersifat umum tadi dikhususkan, dikecualikan dengan keutamaan yang dimiliki Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, atau yang seperti mereka. Mereka-mereka ini lebih utama daripada Nabi Yahya. Berarti Nabi Yahya itu yang paling utama dari Nabi sebelumnya. Kecuali dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Nah, mereka-mereka ini lebih utama daripada apa ini? Nabi Yahya. Selain Nabi-Nabi ini, Nabi Yahya yang paling utama. Barakofikum. Tiga makna tadi saling melengkapi. Sehingga bisa kita ambil faedahnya seluruhnya. Baik, al-faedatu asalnya. Fi hadhihi al-ayatil karimah. Dhikru ayatillahi al-ajibah. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini disebutkan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan. Minha أن الله وهب زكريا waladan salihan. Ma'a wujudil mawani. Mi wujudil walad. Di antara tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan ialah Allah Ta'ala memberi karunia Nabi Zakaria anak yang solih. Padahal ada penghalang-penghalang. Nah, untuk mendapatkan anak. Ah, ya. yakni usia beliau yang sangat tua, kemudian istri beliau yang apa ini? Mandul. Wa minha anna Allah Ta'ala ja'ala ayata dzalika biman'i Zakaria biman'i Zakaria minal kalami muddata salasati ayyamin min ghairi harsin wala afatin min ghairi harsin wala afatin balkana sawiya. Di antara tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan, Allah Ta'ala menjadikan tanda Nabi Zakaria akan punya anak dengan Allah jadikan beliau, Nabi Zakaria tidak bisa bicara selama 3 hari tanpa ada sebab bisu atau penyakit yang lain. Bahkan Nabi Zakaria dalam kondisi sehat walafiat. Ya, nah, tanpa kekurangan apapun. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan dalam ayat-ayat ini. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-salisa. Al-waladus salih. Lahu maslahatun diniyatun lil jami'. Keberadaan anak yang salih ini memiliki maslahat untuk agama, untuk semua orang, ya. Jadi keberadaan anak yang soleh itu bisa bermanfaat dari sisi keagamaan, ya, bagi semua pihak. Dia bisa bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakatnya dan yang lain, ya. Nah, oleh sebab itulah kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberi karunia anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah Rabbku, beri aku karunia anak-anak yang saleh, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang saleh. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.